Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Anta ya Aba Musa, ikra hadis kam. Ikra. Ahsan barakallahu fiik. Ijlis anta qum. Anda kebaikan Islam seseorang. Ahsanta barakallahu fiik. Anta hum Aba Bakr. Hasan barakallahu fiik. Ijlis anta. An Anas pendek. Ijlis. Barakallahu fiik. Anta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi wa Shahihul Albani. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahsan barakallahu fiik. Termasuk dari tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini tanda baiknya Islam seseorang. Kalau dia masih suka perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik ucapan ataupun perbuatan, berarti kurang baik keislamannya, perlu diperbaiki lagi. Alhamdulillah. Hadis ini memberikan nasihat kepada kita semua. Semoga kita semua menjadi seorang hamba yang baik keislamannya, baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Alhamdulillah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang Islamnya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah istri Rasulullah SAW. Beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam. Wanita pertama yang membenarkan dakwah Nabi SAW. Telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Surat apakah itu? Anta ya akhi mustaqim. Surat apa? Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW. Iqra. Nah, sen. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham di sini rahimahullah ta'ala. Summa fatara al-wahyi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fatratan an dhalik. Kemudian terhentilah wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, lamat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Terhenti wahyu beberapa saat. Tidak mendapatkan lagi wahyu Rasulullah SAW. Beliau SAW terhenti dari mendapatkan wahyu. Hatta syabba dzalika alaihi. Sampai Nabi SAW merasakan berat. Ada apa ini? Kok tidak lagi sampai apa yang disebutkan oleh Jibril? Jangan-jangan was-was. Rasa Nabi SAW berat. Kenapa kok tidak datang lagi wahyu? Sedih Nabi SAW. Sampai yang demikian itu membuat beliau sedih. Kenapa tidak mendapatkan apa yang pernah beliau dapatkan di Gua Hira lagi? Sampai Nabi SAW terasa berat disebabkan yang demikian itu. Fa'ahzanahu, membuat beliau sedih. Karena tidak dapat lagi. Kali yang pertama beliau mendapatkan wahyu, beliau dihimpit oleh malaikat Jibril. Kemudian dilepas, kemudian dihimpit lagi, kemudian dilepas, kemudian barulah disampaikan wahyunya. Berlalu beberapa saat, beberapa waktu, kemudian beberapa hari, tidak lagi datang wahyu itu. Sampai Nabi SAW merasakan sedih. Ada apa ini? Ada apa gerangan? Kenapa tidak lagi datang? Faja'ahu Jibrilu bisurati duha. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dengan membawa surat duha. Dengan menyampaikan surat duha. Yuqsimu lahu rabbuhu, di dalam surat ad-duha ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wa huwa allazi akramahu, bahwa dia Subhanahu wa taala memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah dimuliakan. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan padanya. Ma wadda'ahu wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kandungan isi surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadh-dhuha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Wadh-dhuha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja, dan kegelapan malam. Waktu malam apabila telah gelap sunyi. Wallayli idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak akan membenci dan tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad. Yaqul Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, ma saramaka fatarakaka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membencimu kemudian meninggalkanmu wahai Muhammad. Wa ma abghadaka thumma ahabbaka, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala membencimu kemudian mencintaimu. Tidak. Rabbmu memuliakanmu wahai Muhammad. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. lima indi min marji'ika ilayya khairun laka mimma ajjaltu laka minal karamati fid dunya. Wahai Muhammad, sesungguhnya apa yang ada di sisiku ketika engkau kembali kepadaku berupa akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu lebih baik bagimu daripada kebaikan yang aku segerakan untukmu di dunia ini. Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu, wahai Muhammad, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia. Ketika di dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat yang setelahnya berupa pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Rabbmu benar-benar sungguh akan memberikan kepadamu, maka engkau akan ridha. Memberikan apa yang dimaksud dalam ayat ini? Minal falaji fid dunya, berupa keberuntungan di dunia, kesuksesan di dunia. Wasawabi fil akhirah, dan akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim? Fa'awa, maka kemudian dia melindungimu. Dia menjagamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir di dunia ini dalam keadaan yatim. Beliau sallallahu alaihi wasallam lahir tidak mendapati ayahnya. Tidak melihat bagaimana bentuk rupa ayahnya, bagaimana bentuk wajah ayahnya, tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau lahir, ayahnya telah tiada. Ayah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal tatkala beliau masih di dalam perut ibunya. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan bingung? Maka kemudian kami berikan petunjuk kepada engkau. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada engkau, wahai Muhammad. Wa wajadaka a'ilan fa'alna. Bukankah dia mendapati engkau dalam keadaan miskin? Maka kemudian engkau diberikan kecukupan olehnya. Engkau diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari lahirnya beliau telah mendapatkan ujian. Lahir tidak mendapati ayahnya. Ayahnya meninggal dalam keadaan beliau masih di dalam perut ibunya. Setelah lahir ke dunia, beliau disusui oleh siapa ibu susunya? Halimah Sa'diyah. Tapi perhatikan Nabi SAW tidak lepas dari kasih sayang. Dicintai oleh setiap orang. Halimah Sa'diyah cinta kepada Nabi SAW. Selalu ingin memberikan yang terbaik untuk Nabi SAW. Dalam keadaan bukan siapa-siapanya, kecuali anak susu itu saja. Dimuliakan Nabi SAW hidupnya. Kemudian setelah itu tinggal bersama ibunya. Tidak lama tinggal bersama ibunya. Cuman sekitar 6 tahun. Di usia 6 tahun, qadarullah, Allah ambil ibunya. Ibunya meninggal dunia. Aminah meninggal dunia di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlantar. Allah subhanahu wa ta'ala katakan fa'awa, dia yang melindungimu. Dia yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau yatim? Dia yang melindungimu, dia yang menjagamu. Kemudian selang 2 tahun setelah itu, kakeknya meninggal. Karena ketika ibunya meninggal, yang merawat Nabi SAW, yang memelihara Nabi SAW adalah kakeknya. Siapa nama kakek Nabi SAW? Abdul Muthalib bin Hashim. Abdul Muthalib bin Hashim. Beliaulah yang memelihara Nabi SAW sepeninggal ibunya. Cuman 2 tahun Setelah itu kakeknya meninggal di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa? Siapa yang mau dapat pertanyaan? Yang keberapa? Enggak. Di usia yang ke 8 tahun. Hasan. Di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke 8 tahun, kakeknya meninggal. Siapa yang memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pamannya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh pamannya. Siapa paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memelihara Nabi? Siapa? Abu Thalib. Dipelihara oleh Abu Thalib, dijaga oleh Abu Thalib, dilindungi oleh Abu Thalib sampai besar. Ketika sudah besar, sudah bisa menanggung beban untuk dirinya sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh utusan seorang wanita yang kaya raya, sampaikan di pesan dari seorang wanita yang kaya raya bahwa dia menawarkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melamar, tapi dia yang menawarkan terlebih dahulu dirinya karena kagum dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan melamarnya bersama pamannya, mendatangi wanita tersebut. Siapa wanita tersebut? Siapa anta? Khadijah bintu siapa? Akhi Ali Mubin. Bintu siapa Abu Abdullah? Bintu Khuwailid. Nah, Hasan. Khadijah bintu Khuwailid. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam melamar wanita itu. Wanita kaya raya. Bukan wanita kaya biasa saja, tapi kaya raya. Luar biasa kekayaannya. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan seorang wanita kaya raya, pedagang dari suku terhormat. Dari tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin, kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau menginginkan harta, tidak. Tapi inilah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kecukupan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari miskin Allah jadikan kaya. Dari yatim Allah Subhanahu wa taala lindungi. Dari kebingungan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Dari miskin fa'agna, Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan. Yu'arrifuhu Allahu mabtadahu bihi min karamatihi fi ajli amrihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permulaan dari Allah Subhanahu wa taala memuliakannya di kesegeraan urusannya di kehidupan dunia ini. Wa manniya alaihi fi yutmihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa yatimnya. Wa ailatihi wa dhalalatihi, di masa kebingungan dan di masa miskinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari yatim diberikan kecukupan, dari kebingungan diberikan petunjuk, dari miskin diberikan kekayaan. Wastanqadhahu min dhalika kullihi bi rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan, selamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua itu dengan rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa'ammal yatima fala taqhar." Adapun kepada orang yatim, anak yatim, jangan engkau bentak wahai Muhammad, karena engkau dulunya dari yatim. Jangan sekali-kali engkau membentak anak yatim. Fala taqhar. Wa ammasaila fala tanhar. Demikian pula pada orang-orang miskin, jangan engkau bentak. Aila takun jabbaran wala mutakabbiran, jangan engkau menjadi orang yang sombong. Wala fuhasan, jangan engkau menjadi orang-orang yang kasar ucapannya, kotor ucapannya. Ala du'afa, kepada orang-orang yang lemah dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap kenikmatan Rabbmu, hendaklah engkau ceritakan. Ai bima ja'aka minallahi min ni'matihi, yaitu terhadap apa-apa yang datang kepadamu dari Allah berupa kenikmatannya dan kemuliaan darinya berupa nubuwah, maka ceritakan, sampaikan kenikmatan ini. Ai udzkurha wad'u ilaiha, yaitu sampaikan, sebutkan, serulah, berdakwahlah, sampaikan kepada manusia kalau aku adalah seorang nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surat Duha, ini untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Walaupun asbab nuzulnya terkait tentang hal ini, akan tetapi maknanya umum. Terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita diperintahkan untuk diceritakan. Diceritakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusanku. Jangan disembunyikan nikmat itu. Jangan sama kita dengan sebagian manusia yang diceritakan ke orang susahnya saja. Ah, hidupku susah, sempit, gak ada yang lebih susah dariku. Hari-hari ini belum makan ini lagi. Susah terus hidupku. Na'udzubillah, hati-hati bahasa ini. Seakan-akan tidak ada nikmat sama sekali. Jangan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Bi ni'mati rabbika fahaddits." Ceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, yang kau dapatkan. Sampaikan. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur ma an'ama Allahu bihi alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulailah berdakwah, menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepadanya. Wa 'alal ibad bihi minan nubuwah, dan kepada hamba-hambanya dari kenabian. Jadi nikmat kenabian ini bukan hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kepada hamba-hambanya pula, kepada manusia, bahwa nubuwah ini akan didapatkan kenikmatannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para hamba-hamba Allah karena petunjuk yang datang kepada mereka. Mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya sirran ila man yatma'innu ilaihi min ahlihi, dengan tidak terang-terangan kepada orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam condong kepadanya dari keluarganya, yang punya kecondongan, oh ini orangnya mudah kalau diajak bicara. Baru mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan dulu, secara tertutup ya. Artinya ke keluarga-keluarganya yang memiliki kecondongan, keakraban dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Karena kalau langsung terang-terangan, habis, akan dihabisi oleh mereka, orang-orang Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah kepada orang-orang yang beliau condong kepadanya dari keluarganya. Ini awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tsumma kana awwal dzikrin minan nas awwal dzakarin minan nas amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sallama anhu wa saddaqa bima ja'ahu min Allah Ali ibn Abi Thalib. Awal manusia dari kalangan laki-laki yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya Abu Thalib. Abu Thalib itu keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi wasallamuhu alaihi, wa huwa yawma idzin ibnu 'ashri sinin. Ketika itu Abu Thalib usianya 11 tahun. Ali ya. Salah ngomong. Jazakallahu khair. Ali bin Abi Thalib ketika itu usianya berapa? Yawma idzin ibnu 'ashri sinin, bukan 11. 10 tahun. Ketika itu usia Ali bin Abi Thalib 10 tahun. Wa kana min ni'matillahi 'ala Ali bin Abi Thalib, termasuk dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa mimma sana Allahu bihi, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, wa aradahu bihi minal khair, dan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya berupa kebaikan. Anna Quraisyan asabathu azimmatan syadidatan, pada suatu hari orang-orang Quraisy tertimpa paceklik, musim kelaparan, kering, apa-apa susah. Wa kana Abu Thalibin dha iyalin katsirin, dan Abu Thalib punya anak banyak. Abu Thalib ini banyak anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abbas ammihi wa kana min aisari bani Hashim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas. Abbas itu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudaranya Abu Thalib. Dan Abbas ini termasuk dari keturunan Quraisy yang paling kaya, paling mudah, paling diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas, "Ya Abbas, inna akhaka Abu Thalib katsirul 'iyal." Wahai Abbas, pamanku, sesungguhnya saudaramu yaitu Abu Thalib banyak anak. Susah hidupnya dalam kondisi panceklik seperti ini. Waqad asaban nasa ma tara min hadhihi al-azimmah, dan sungguh engkau telah melihat bahwa manusia pada zaman sekarang ini sedang ditimpa paceklik, hidupnya sedang susah. Mereka semua sedang kesusahan, musim kelaparan. Sementara Abu Thalib banyak anaknya. Fantalik bina falnukhafif anhu min iyalihi. Marilah wahai Abbas, kita pergi. Kita ringankan beban Abu Thalib. Kita ringankan beban Abu Thalib. Akhud min banihi rajulan wa ta'khud anta rajulan fanukaffihima anhu. Aku ambil satu anaknya dan engkau ambil satu anaknya. Bahasa kitanya gitu sih, kok sewang. Anaknya banyak, aku menanggung satu, engkau menanggung satu. Kita cukupi kedua anak yang kita ambil dari Abu Thalib. Kita ringankan bebannya. Faqala al-Abbas, na'am. Abbas menjawab, na'am wahai Muhammad. Baiklah. Fantalaqa, maka mereka berdua pergi. Hatta ataya Abu Thalibin, sampai mereka bertemu Abu Thalib. Faqala lahu, mereka bertanya, mereka berkata kepada Abu Thalib. Bukan bertanya, afwan, berkata kepada Abu Thalib. Inna nuridu an nukhaffifa min 'iyalika hatta yankashifa 'anil nasi ma hum fihi. Wahai pamanku, sesungguhnya kami ingin meringankan bebanmu. Ingin mengambil satu dari keluargamu sampai Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, sampai Allah Subhanahu wa taala singkap kesengsaraan ini. Artinya sampai sudah tidak ada lagi musim paceklik. Dalam kondisi-kondisi seperti ini kelihatannya engkau susah. Kami ingin meringankan bebanmu sampai nanti datang kemudahan. Faqala lahumu Abu Thalib, maka Abu Thalib berkata kepada Abbas dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza taraktu mali aqilan fasna'a ma syi'tum. Boleh, silakan ambil. Apabila kalian meninggalkan akil untukku, maka ambillah siapa saja yang kalian inginkan. Artinya, ambillah dari anakku siapa saja yang kalian mau, tapi jangan akil. Kalau akil, tinggalkan untukku. Mungkin karena masih kecil. Yang lain ambillah siapa saja yang kalian inginkan, tapi jangan akil. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan fa dhammahu ilaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali. Maka Ali diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak usia berapa? 10 tahun, masyaallah. Dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan anak-anak yang pertama kali masuk Islam, Ali. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa akhadha al-Abbas Ja'faran fa dhammahu ilayhi. Abbas mengambil Ja'far. Maka diasuh oleh Abbas Ja'far. Nanti jadi sahabat ini kedua-duanya. Abbas dan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Karena kedua orang inilah yang kaya, Nabi SAW dan Abu Thalib, memiliki kecukupan ketika Nabi SAW di usia sudah dewasa. Falam yazal aliyun ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta ba'athahu Allah tabaraka wa ta'ala nabiyan. Maka Ali radhiyallahu anhu selalu bersama Nabi SAW sehingga sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi SAW. Fa'atba'ahu Ali radhiyallahu anhu wa amana bihi wa saddaqahu. Ali mengikuti Nabi SAW. Kemana Nabi SAW pergi, beriman kepada Nabi SAW, membenarkan Nabi SAW. Wa dzakara ba'du ahli al-'ilm, disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian ulama menyebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hadaratis shalah kharaja ila syi'abi Makkah. Apabila masuk waktu salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di celah-celah bukit, ke celah-celah bukit Makkah. Wa kharaja ma'ahu Ali, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib, mustakhfiyan min abihi, sembunyi-sembunyi dari bapaknya. Wa min jami'i a'mamihi wa sa'iri qaumihi, dan dari semua paman-pamannya dan kaumnya. Kalau waktu salat dulu sembunyi-sembunyi Ali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ketahuan bapaknya dan paman-pamannya. Karena Abbas ketika itu belum masuk Islam, Abbas ketika itu. Fa yusalliyani shalawati fihi, salatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ali di tempat itu. Fa idza amsaya raja'a, ketika masuk waktu sore pulang mereka berdua. Fama kadzalika masyaallah an yamkutha, selalu dilakukan seperti itu sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tsumma inna Abu Thalibin athara alaihi ma yawman wa huma yusalliyan, kemudian Abu Thalib penasaran ada apa mereka ini kok sering pergi, diikuti oleh Abu Thalib. Didapati oleh Abu Thalib mereka berdua sedang salat. Faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Thalib terang-terangan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna akhi, wahai anak pamanku, ma hadzal din, agama apa ini, alladzi araka tadinu bihi, yang aku lihat engkau sedang beribadah dengannya, ini agama apa wahai anak pamanku, afwan, wahai anak saudaraku, agama apa ini, kata Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ay am, wahai paman, hadza dinullah, ini adalah agama Allah, wa dinu malaikatihi, dan agama malaikat-malaikatnya, wa dinu rusulihi, wa dinu abina Ibrahim, dan agama para rasul, dan ini adalah agama bapak moyang kita Ibrahim. Karena mereka keturunan Ibrahim dari Ismail, orang-orang Arab itu dari Ismail alaihissalam. Ba'athani Allahu bihi rasulan, Allah Subhanahu wa taala mengutusku sebagai seorang rasul, ilal ibad, kepada hamba-hamba. Wa anta ya am, engkau wahai paman, ahakku man badaltu lahu nasiha, orang yang paling berhak aku berikan nasihat. Wa da'awtuhu ilal huda, dan orang yang paling berhak aku ajak kepada petunjuk. Wa ahakku man ajabani ilaihi wa ani alaihi, dan orang yang paling berhak untuk mengikutiku dan orang yang paling berhak untuk menolongku. Marilah wahai paman, ikuti aku. Nabi SAW mengajak Abu Thalib. Setelah ketahuan, akhirnya Nabi SAW terang-terangan kepada Abu Thalib, disampaikan ini adalah agama Allah. Ayolah kita masuk. Ayolah wahai paman, engkau masuk ke dalamnya, aku ajarkan kepadamu Islam. Kurang lebih seperti itu maknanya. Faqala Abu Thalib, maka Abu Thalib menjawab, aib ibna akhi, wahai anak saudaraku, inni la astati' an ufariqa dina abai, aku tidak mampu, enggak sanggup aku meninggalkan agama nenek moyangku, enggak sanggup. Artinya enggak mampu aku meninggalkan kesyirikan, takut dicela oleh kawan-kawannya, takut dicela oleh orang-orang yang ada di sekitar, enggak mampu aku melakukannya wahai anak paman, wahai anak saudaraku. Wa makanu alaihi, tidak mampu aku meninggalkan apa yang mereka melakukan, sebagaimana yang mereka lakukan, aku enggak mampu, enggak kuat aku meninggalkannya. Walakin wallah, akan tetapi demi Allah, La yukhlasu ilaika bi syai'in takrahuhu ma bakitu. Tidak akan bisa seorang pun lolos memberikan kejelekan kepadamu. Tidak akan bisa seorang pun lolos dariku yang ingin berbuat jahat kepadamu. Ma bakitu selama aku masih hidup. Luar biasa perjuangan Abu Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sayang, dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau percaya, percaya. Kalau yakin, yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dibawanya kebenaran, yakin. Tapi dia enggak mampu, takut celaan. Ini Abu Thalib. Barakallahu fikum. Jadi pelajaran bagi kita, ayuhal ahibbah, barakallahu fikum. Semestinya ketika ada kebenaran, langsung kita ikuti. Langsung kita ikuti. Jangan kita tunda-tunda. Jangan kita sampai seperti Abu Thalib. Na'udzubillah min dzalik. Jasanya banyak jasanya. Bukan tidak banyak jasanya. Menolong Nabi SAW. Membantu Nabi SAW. Akan tetapi karena pertemanan bahayanya teman. Karena pertemanan akhirnya tidak mau mengikuti Nabi SAW. Pertemanan itu besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Jangan sampai kita berteman, akrab, sahabat dengan orang-orang yang condong pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat contohnya Abu Thalib. Karena pertemanan akhirnya dia tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap berusaha untuk keislamannya. Ya am kulli kalimatan uhajju bika indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah suatu kalimat yang aku nanti bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini untukmu. Yaitu la ilaha illallah. Tapi di samping Abu Thalib ada dua orang musyrikin yang lain juga talqinnya. Apa talqinnya? Atarghabu min millati Abdul Muthalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib tidak bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena terpengaruh dengan dua temannya dari kalangan musyrikin, meninggal dalam keadaan musyrikin, na'udzubillah. Jadikan pelajaran yang sangat berharga dari kisah ini. Barakallahu fikum. Sudah azan ya? Selesai. Kemudian orang-orang yang masuk Islam di awal-awal nih, ini kita sampaikan. Siapa saja tadi? Yang pertama dari kalangan perempuan, Khadijah. Dari kalangan laki-laki, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan anak-anak ya, Ali bin Abi Thalib yang pertama kali. Nanti ada lagi Zaid ibn Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki pengaruh yang besar. Dia ini pedagang besar, orang yang disegani, orang yang banyak dijadikan tempat kembali. Orang yang sangat terhormat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi SAW. Akan banyak imbasnya dengan masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Akan banyak yang berikutan, yang mengikut setelah itu. Seperti Utsman bin Affan, sama pedagang besar juga. Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insya Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadzalu barakallahu fikum. Ya.